A pada janji segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang lebih menghancurkan kamu, kau bercumbu di depanku. Kejamnya cinta, alangkah perihnya kehendak. Oh, kejam perih.